Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallah wa iyyakum minan nar. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian dan para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kepada kita hidayah dan barokahnya, taufiknya, yang dengan semua itu kita tergolong dari hamba-hambanya yang diridhoinya, yang selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan darinya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan para penuntut ilmu, hafidhakumullah wa ra'akum. Di hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid yang merupakan tulisan Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita realisasikan dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelumnya kita telah membaca dari jenis-jenis manusia dengan isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saya melihat untuk kita mengulangi beberapa kalimat yang mungkin perlu untuk kita ulangi dan perlu untuk kita tekankan. Mudah-mudahan dengan pengulangan tersebut Allah memberikan taufik, tambahan ilmu tentunya, dan mengokohkan apa yang telah kita dapatkan. Dengan meminta tolong kepada Allah, kita memulai. Qala al-imam al-mikrizi rahimahullahu ta'ala. Kita mengambil dari potongan jenis yang kedua, Jenis yang kedua, dari golongan manusia dalam isti'anah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil jumlati. Tepatnya di paragraf terakhir, kalau yang memiliki kitab, di paragraf yang terakhir, di bahagian yang kedua. Wabil jumlati. Fa akhbara ta'ala annal ikram wal ihana la yadurani 'alal mal wasi'atir rizqi wa taqdirih. Dan sebagai bentuk kesimpulan, Allah mengkhabarkan dengan ayat فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا. Dalam suratul Fajr ayat 15 sampai 17. Berkaitan dengan ayat ini, Allah mengkhabarkan bahwa pemuliaan dari Allah diperhatikan apa yang beliau sampaikan. Pemuliaan dari Allah wal ihana dan perendahan dari Allah. Allah muliakan dan Allah rendahkan seseorang. La yadurani, tidaklah berpusat, alal mal, tidaklah berpusat terhadap harta, wasi'ah rizq, dan dilapangkannya seorang itu dari rezeki. Wa taqdirihi, dan pemilikan rezeki ataupun harta itu padanya. Jadi Allah muliakan seseorang, juga Allah rendahkan seseorang, tidak berpusat, tidak patokannya dengan adanya harta, dilapangkannya rezeki, pemilikan dia terhadap harta ataupun pendapatan dia terhadap rezeki tersebut. Fa innahu subhanahu yuwassi'u 'alal kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia melapangkan mungkin harta, mungkin rezeki, 'alal kafir, kepada orang kafir. La likaramatihi, bukan karena ingin memuliakan orang kafir tersebut. Allah memberikan harta, memberikan rezeki yang banyak di dunia ini kepada orang kafir, bukan menunjukkan Allah ingin memuliakan orang kafir tersebut. Dan itulah realita yang kita dapatkan. Orang kafir luar biasa dalam pemilikan dunianya. Bahkan boleh dikatakan, kalau dikumpulkan orang-orang kaya di dunia, yang memiliki harta terbanyak di dunia, berkumpul di sana orang-orang kafir. Kalaupun tidak dipungkiri ada orang Islamnya, Tetapi berkumpul di sana kebanyakannya mereka orang-orang kafir. Demikian secara umum. Namun yang menjadi pertanyaan, dengan diberikan harta oleh Allah, dilapangkannya rezekinya oleh Allah, tentunya ketika dia memiliki segalanya di dunia ini dengan perhiasannya dunia, itu namanya lapang pemberian Allah padanya. Tetapi karena dia orang kafir, bukan Allah menginginkan memuliakannya. Jangan salah paham. Ya kalau seandainya Allah ingin memuliakan orang kafir dengan hartanya, maka teringat kita dengan keterangan Qarun. Qarun juga kan banyak hartanya. Bahkan kalau dikatakan pemilik kekayaan sekarang dengan Qarun, masih kalah dengan Qarun. Masih kalah dengan Qarun. Qarun orang kaya, kafir, kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tolak ukur harta. Ingat ini, dicamkan baik-baik. Dengan ayat yang sudah kita baca tadi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan memusatkan perhatian kita kepada pemilikan harta, pemilikan duniawi. Jangan, jangan. Jangan kita memusatkan diri kita kepada pemilikan harta, pemilikan duniawi. Tetapi lihatlah kemuliaan dengan apa yang Allah inginkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia, bahkan mukmin dengan mukmin, yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang bertakwa. Paling bertakwa. Sehingga itu kata beliau juga, وَيُقَتِّرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَا لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ. Dan Allah bahkan menyedikitkan harta, rezeki. Bahkan ada mukmin bukan sedikit, tidak ada hartanya, tidak ada pemilikannya dari harta dunia. Dia mungkin cuma memiliki pakaian yang dia pakai. La lihawanihi alaihi. Bukan karena Allah ingin menghinakannya, merendahkannya. Bukan. Lihatlah Rasulullah yang kita sebut selalu. Apakah beliau orang yang dikatakan kaya? Wallahi beliau bukan orang yang kaya. Dan ini sekedar kita mengungkap apa yang ada pada beliau, supaya kita melihat diri kita, berkaca dengan diri kita. Rasulullah statusnya memiliki 9 istri. 9 istri ini tidak memiliki rumah. Yang ada istrinya hanya memiliki kamar-kamar. Beda rumah, beda kamar. Beda rumah, beda kamar. Kalau rumah ya dengan segala perabotannya. Kalau kamar ya satu bilik, itu namanya kamar. Kemudian diriwayatkan beliau tidur dengan tikar yang dianyam dengan daun-daun atau pelepah kurma. Anyaman. Sehingga ketika beliau tertidur, melengket pipi beliau, bangun dari tidur, nampak anyaman tikar tersebut di pipi beliau. Juga diriwayatkan beliau sampai wafat pun masih memiliki hutang. Namun tentunya hutangnya dibayarkan dengan keluarga beliau. Cuma ya subhanallah, pemilik surga Firdaus. Pemilik surga Firdaus. Pasti Rasulullah berada di sana. Di atas surga yang paling atas. Atau berada di atas surga yang paling atasnya Rasulullah. Beliau bukan dari orang yang kaya. Kalau tolak ukurnya seorang kaya itu ingin diangkat oleh Allah, orang yang tidak kaya itu direndahkan oleh Allah, ya Rasulullah. Berarti tidak diangkat oleh Allah. Karena miskin. Direndahkan oleh Allah. Tetapi tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Bahkan sayyidun nas. Beliau adalah penghulu. Pemimpin manusia nantinya di hari kemudian. Dan tempatnya adalah tempat yang paling sempurna, tempat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Bahkan siapa yang diberikan taufik oleh Allah mendekati beliau, berarti dia mendapatkan surga yang baik, yang tinggi karena dekat dengan tempat beliau. Ini sebagai bentuk contoh. Karena itu, jangan kita jadikan tolak ukur dunia. Dunia itu lebih hina dari sayap nyamuk. Lebih hina dari sayap nyamuk. Kalau kalian mendapatkan sayap nyamuk, tentunya tidak ada yang berlomba untuk merebutnya. Tidak ada yang berlomba untuk meraihnya. Karena demikian rendahnya sayap nyamuk. Atau sayap serangga lah. Tidak ada yang mau berlomba. Demikian dunia. Bahkan dikatakan lebih rendah dari bangkai. Bangkai yang tidak ada seorang pun mau mengambil bangkai. Namanya bangkai, pasti seorang jijik dan pasti seorang meninggalkannya. Demikian itu dunia. Sehingga kalau diberikan dunia, bukan berarti mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika dunia itu tidak ada padanya, bukan berarti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mendidik kita agar kita benar-benar pandai dan jeli ketika kita bersama dengan manusia. Tolak ukur kita bersama dengan manusia iman. Jangan bersama dengan manusia karena sesuatu yang lain. Iman. Dia saudara seorang mukmin, baik agamanya, baik akhlaknya, itu yang kita temani. Kalau tidak baik, tentunya kita menjauh. Bukan karena seorang itu dari orang yang mampu, orang yang kaya. Tetapi kita bersaudara lillahi wa fillahi, karena Allah. Demikian banyak bimbingan yang tentunya kita akan dapatkan dengan keterangan ini. Wa innama qala rahimahullah, wa innama yukrimu subhana may yukrimu min ibadihi bi ayyi waffiqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wasti'anatihi faghayatu sa'adatil 'abdi fi ibadatillahi wahdahu wal isti'ana bihi 'alaiha. Kata beliau rahimahullah melanjutkan, dan hanyalah Allah memuliakan siapa yang Allah ingin muliakan dari hamba-hambanya dengan Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hanyalah Allah menginginkan memuliakan hambanya dari siapa yang Allah inginkan dimuliakan dari hamba-hamba tersebut, dengan Allah memberikan taufik kepada hamba ini, hamba ini mengenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mencintai Allah. Beribadah kepada Allah. Dan selalu bersandar meminta tolong kepada Allah. Jadi hamba yang dikatakan dia dimuliakan oleh Allah, mendapatkan taufik, dicintai, diangkat keberadaannya oleh Allah, apabila dia semakin luas dalam lapang pengetahuannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mengantarkan dia beribadah hanya kepada Allah, mencintai hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau siapa yang seperti ini, maka akan ada di sana golongan manusia yang kaya, yang sedang, dan miskin. Dia berhak memperoleh pemuliaan dari Allah kalau statusnya tadi. Kalau kaya, tetapi dia dari hamba yang dalam pengetahuannya terhadap Allah, peribadatannya luar biasa, kecintaannya, ketakutannya, pengharapannya kepada Allah, kaya, maka itu adalah hamba yang diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa itu? Ya, seperti diantaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi dan Rasul. Diberikan oleh Allah kekayaan dunia. Tetapi apakah beliau lupa Allah? Bahkan beliau meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Lihat doanya Nabi Sulaiman. Bahkan doa itu, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, sekedar pengulangan. Di saat beliau berusia 40 tahun. Sebagai tanda bukti. Ya Allah, nikmat ini saya dapatkan di usia seperti ini, sebelum usia seperti ini, sampai usia seperti ini. Dia bertambah merunduk, bertambah memperhadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Sulaiman. Ya mohon maaf kalau dikatakan yang memiliki kekayaan di dunia yang melebihi Sulaiman, ya belum kita ketahui ya. Belum kita ketahui dari cerita yang ada. dari kisah-kisah yang ada. Malakatus Saba atau Malikatus Saba, Ratu Saba menawarkan kepada Sulaiman, kami akan memberikan kalian hadiah yang dengan hadiah ini kami berharap engkau tidak mengganggu kami. Apakah lantas Sulaiman terpengaruh? Tidak. Karena apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman melebihi daripada itu. Artinya beliau betul-betul orang yang kaya. Namun Allah mengangkat kedudukan Nabi Sulaiman dengan Nabi dan Rasul, kemudian dengan ketakwaannya, kemudian dengan ibadahnya, kemudian dengan syukurnya, kemudian dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meminta, ya Allah, masukkanlah saya kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Subhanallah. Demikian. Dan orang yang sedang yakni yang tidak kaya dan tidak miskin, kalau dia juga beribadah, lantas dia takut, lantas dia cinta, lantas dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dengan itu semua dia juga mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang fakir, miskin, yang kita telah sebutkan tadi diantaranya, Nabiul Ummah, Nabi umat ini, Rasulullah, ketika ditawarkan kepadanya kekayaan, beliau menolak. Beliau memilih sebagai abdun wa rasul, seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Dan apa yang beliau miliki? Tidak ada yang beliau miliki. Rumah-rumah istri beliau adalah kamar-kamar, menempel di dinding masjid beliau. Beliau dikuburkan di kamar Aisyah, yaitu tepatnya di tempat tidurnya Aisyah, di biliknya Aisyah. Dan ketika terbuka bilik Aisyah, bisa langsung melihat masjid. Karena itulah ketika beliau sakit dan membuka bilik Aisyah, para sahabat gembira melihat wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena beberapa waktu tidak melihat Rasulullah dikarenakan sakitnya beliau. Dan kemudian beliau pun wafat Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di samping bilik Aisyah, di sebelah kiblat, itu ada biliknya di kiblat lama, tentunya bukan kiblat yang baru, karena masjid Nabawi setelah pelebaran memiliki kiblat yang baru, bukan kiblat yang lama, bukan yang dikatakan raudhah. Raudhah itu adalah kiblat yang lama. Masjid asli Rasulullah itu adalah raudhah. Di samping, tepatnya tentunya ke arah seorang menuju pintu Baqi. Maka di samping situ, di kuburan tersebut, Rasulullah ditanam dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar, yang tentunya membutuhkan lokasi lahan penguburan. Maka diambillah biliknya Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hafsah tidak menerima pertama kali ketika diambil biliknya, karena itu adalah peninggalan satu-satunya dari kekasihnya. Tetapi Umar ketika menjabat sebagai khalifah, meminta dengan penuh hormat kepada Hafsah, anaknya, agar bilik itu bisa dipakai untuk kepentingan tentunya kaum muslimin. Tapi ternyata pada akhirnya itu jadi perluasan pendindingan kuburan Rasulullah, yang tentunya pertama kali dibilik ke Aisyah, baru Abu Bakar, kemudian baru Umar. Kemudian Hafsah diberikan bilik di tepat di arah kiblat oleh Umar, yang itu dari saudaranya Abdullah ibnu Umar. Maksud kita menceritakan ini, Rasulullah dengan kehidupannya yang demikian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sampai hari ini tidak punya rumah, ya Rasulullah juga tidak punya rumah. Yang paling mulia kita atau Rasulullah? Kalau kita tidak punya rumah satu istri, Rasulullah tidak punya rumah 9 istri. Lebih banyak mana? Tapi itu bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah ibadahnya seseorang. Dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka penjelasan beliau, siapa yang dimuliakan oleh Allah, dari hamba-hamba yang dimuliakan, maka dia akan diberi taufik. Lihatlah diri kita. Cerminlah diri kita. Dia diberikan taufik. Taufik apa? Ma'rifatihi. Kalau dia diberikan taufik mengenal Allah, itu berarti dia ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini, lihat, cerminkan diri kita. Kita ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita ingin menjadi hamba yang ngerti bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat diri kita, cerminkan diri kita. Kita mengenal Allah atau enggak? Kalau sampai hari ini alhamdulillah kita dalam pengenalan kepada Allah belajar dan belajar, bersyukurlah dengan banyak kepada Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya ketika kita diberikan taufik, itu artinya Allah mau mengangkat ikraman lana, au ikraman alaina, memberikan pemuliaan kepada kita. Kalau ini sudah kita dapatkan, ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Kalau kita sudah diberikan taufik oleh Allah, masih ngapain dengan cari-cari dunia? Dunia diberikan tidak memuliakan, tapi kalau kita diberikan taufik oleh Allah, itu tanda Allah ingin memuliakan kita. Pengenalan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita cinta Allah, kita tinggalkan semua apa yang menghalangi kita dari cinta kepada Allah. Bahkan kalaupun itu adalah anak istri kita menghalangi kita untuk mencintai Allah, kita tinggalkan. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi. Meninggalkan anak istrinya. Hijrah bersama Rasulullah. Meninggalkan kekayaan mereka, orang yang mereka cintai dari negeri yang mereka cintai, Makkah, menuju Madinah. Apa yang mereka dapatkan di Madinah? ada ashabus sufa, orang-orang yang memiliki hanya satu lembar pakaian, tidur di emper masjid. Rasulullah. Tapi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Cermati. Pikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari ba'da salat subuh atau ba'da masuknya waktu subuh ibadah sampai kita tertidur kembali ibadah, salat wajib, salat-salat sunnah, ibadah amalan soleh, maka pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau menghinakan kita, kita akan dibiarkan tidak beribadah, dibuang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak beribadah diberikan dunia, rumah, mobil, kekayaan, tapi maaf, Anda bukan dari orang yang dicintai, bukan orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah keberadaan kita. Ibadah kita. Kemudian lihatlah bagaimana kita bersandar kepada Allah. Kalau kita sepenuhnya bersandar meminta tolong kepada Allah, itu artinya kita hamba yang dapat mendapatkan taufik. Betapa baik keterangan beliau, dan ini keterangan yang diterangkan juga di dalam tafsir ayat. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Allah menjawab كَلَّا. Faghayatus sa'adat, qala rahimahullah, ghayatus sa'adatil abadi fi ibadatillahi wahdahu wal isti'ana bihi alaiha. Maka camkan wahai rahimakumullah, bahagianya kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi bagi seorang hamba. Kebahagiaan yang abadi bagi seorang hamba. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meminta tolong. Dengan ibadah ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia meminta tolong bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Samahatu Syekh Al-Allamatu Shalal Fauzan Hafizahullahu ta'ala, hadha huwa manatus sa'adah ibadatullah wahdahu. Inilah tolak ukur seorang itu bahagia. Inilah yang menjadi barometer seorang itu bahagia. Kapan? Ketika dia beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau demikian, terungkaplah rahasia ashabu apa? Ashabu sufa. Terungkaplah rahasia hikmah ashabus suffa. Allah mendatangkan para sahabatnya yang kuat ini. Tidak memiliki harta, meninggalkan harta mereka di Mekah. Anak istri mereka sehingga mereka hidup bersendiri. Tidak memiliki harta dengan hanya pakaian yang mereka pakai, kain yang mereka bawa. Mereka tidur beratapkan pelepah kurma atau daun-daun atap kurma. Daun-daun atap dari daun-daun pelepah pohon kurma. Tidur beralaskan tanah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar turun hujan, beliau sujud di atas tanah dan nampak pada jidatnya lembabnya tanah, basahnya tanah melengket di jidat beliau. Itu menunjukkan lantai masjid Rasulullah adalah tanah. Ashabus Suffa tidur di situ. Tetapi mereka tujuannya satu, ibadah kepada Allah. Maka coba kita tanyakan, kalau kita ingin tanyakan, apakah mereka bahagia? Jawabannya di sini. Mereka adalah orang yang bahagia. Fasa'adatul abadi. Fasa'adatul abadil abd. Bagaimana? Fi ibadatillahi wahdahu. Di dalam beribadah kepada Allah, itulah kebahagiaan yang abadi. Dia tidak akan dihinakan oleh Allah. Dia tidak akan direndahkan oleh Allah. Kalau dia beribadah hanya kepada Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah, wal isti'ana bihi 'alaiha. Kita katakan terungkaplah rahasia dari rahasia Allah, di antara rahasia Allah terhadap siapa? Yaitu Ashabus Suffa. Tidur di atas tanah, berdaunkan apa beratapkan daun-daun pelepah kurma atau pohon kurma dengan satu kain. Kita ini ada 2 kain, bahkan 3 kain, bahkan 4 kain dalam badan kita ini. Baju dalam pakaian kain tersendiri, bagian bawah, bagian atas itu kain tersendiri. Kain bawah, kain atas itu kain. Kain itu maksudnya pakaian jadi. Selain kain itu juga kain yang dililitkan di badan. Ada baju, ada sarung atau jubah, ada sirwal. Kita memilikinya. Mereka memiliki 1 kain. Sehingga gambarannya 1 kain tidak ada yang lain. Kecuali kain yang mereka pakai. Tapi karena mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, mereka adalah hamba yang paling bahagia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa memahami agamanya dengan pemahaman yang benar dan baik, dan membimbing kita agar selalu menerima apa yang dia berikan dari apa yang terbaik untuk kita. Dan dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Setelah dia memberikan yang terbaik untuk kita, jangan kita ganti dan jangan kita pilih dari yang lain yang sangat rendah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Qala rahimahullah. Al-Qithmul Thalis. Kelompok yang ketiga atau jenis yang ketiga dari golongan manusia dalam isti'anah dan ibadah, atau dalam ibadah dan isti'anah. Man lahu naw'u ibadah bila isti'anah. Siapa yang dia masih memiliki jenis ibadah, tetapi bila isti'anah dia tidak meminta tolong dan tidak atau enggan untuk meminta tolong kepada Allah. Dia masih memiliki jenis ibadah. Artinya, ibadah itu berbagai macam ragam bentuknya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dia tidak memiliki semuanya, tapi memiliki jenis ibadah. Mungkin satu, mungkin dua, atau beberapa. Tetapi bila isti'anah, dia tidak meminta tolong kepada Allah. Wahaula nau'an, mereka ini ada dua golongan lagi. Ada dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma ahlul qadar. Yang pertama, mereka dikatakan ahlul qadar, yaitu na'am qadariyah. Qadariyah. Al-qailuna bi'annahu qad fa'ala bil'abdi jami'a maqburihi minal altaf. وَأَنَّهُ لَمْ يَبَقَ فِي مَقْبُورِهِ عِعَانَةً لَهُ عَلَى الْفِعْلِ. Sebelumnya, mohon maaf, sebelum kita lanjutkan, kita sambung dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, sebelum kita sambung keterangan tadi. Kata beliau, فَأَنْتَ لَا تَنْظُرْ إِلَى قَوْنِ الْإِنسَانِ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا. Perhatikan pernyataan beliau hafizahullahu ta'ala. Fa anta la tanzur. Kamu jangan melihat. Ila kaunil insan. Kepada keberadaan manusia. Kondisi manusia. Ghaniyan au faqira. Dia kaya atau miskin. Jangan kamu melihat dalam kondisinya yang demikian. Unzur ila halihi fil ibadah. Tapi lihatlah bagaimana kondisinya dengan ibadahnya. Yang tadi sudah kita sebutkan, ini juga membimbing kita dari tentunya berteman, bergaul, berkawan antara sesama kita, antara sesama manusia, supaya kita tidak menjadikan tolak ukur pergaulan itu dengan ghani, kaya, ataupun miskin. Kita mau bergaul dengan miskin saja, kita mau bergaul dengan kaya saja, itu bukan menjadi tolak ukur. Tetapi, kata beliau, lihatlah dengan keadaan ibadahnya. Kalau dia dari ahlul ibadah, maka tentunya dia dengan timbangan ini. Kalau dia bukan dari ahli ibadah, maka dia juga dengan timbangan ini. Dia kalau dari ahli ibadah, dia dari orang yang dimuliakan. Kalau dia bukan ahli ibadah, bukan orang yang dimuliakan. Hadza huwal miqyas. La taj'alul ghani wal faqra miqyasan lis-sa'ada wasy-syaqawa. Inilah yang menjadi barometer. Janganlah kalian menjadikan orang kaya demikian fakir sebagai tolak ukur. Dia itu bahagia ataupun sengsara. Ij'al miqyas ibadatullah. Tetapi jadikanlah barometer tolak ukur ibadah kepada Allah. فَسَبَبُ هَذَا الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ. Dengan sebab inilah Allah memuliakan seseorang. هُوَ الْعِبَادَ وَالْإِسْتِعَانَةِ. Yaitu ibadah dan isti'anah. عِبَادَةُ اللَّهُ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ. Yaitu beribadah kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah untuk beribadah kepadanya. untuk beribadah kepadanya. Betapa baiknya nasihat beliau. Sehingga itulah Rasulullah kita dapati dari sahabatnya, ya ada yang kaya. Dan beliau bersahabat dengannya. Bahkan orang yang paling beliau cintai. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang kaya Abu Bakar. Tetapi bagaimana kecintaan beliau kepada Abu Bakar? Cukuplah gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Gelaran yang mulia yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahwa beliau adalah orang yang paling jujur. Membenarkan keimanannya. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulannya. Orang yang membenarkan pemberitaan tentang Allah, agama Allah. Siddiq. Orang kaya. Dan beliau pun bergaul dengan orang yang paling fakir. Bilal. Dari abid, dari budak, kemudian dimerdekakan. Bilal. Dan beberapa sahabatnya, bahkan keumuman sahabatnya, du'afa'ul qaum, orang-orang yang lemah dari sisi kemampuan, dari sisi harta. Abu Sufyan menyatakan hal ini di hadapan Heraklius, Raja Romawi. Bagaimana orang-orang yang di sekitar Muhammad? Kata Abu Sufyan, dengan jujur dia menjawab, karena kejujuran itu adalah simatul Arab. Sifatnya orang Arab, siapa yang tidak jujur dari orang Arab, tercela. Itu sifatnya mereka, sehingga mereka jujur mengatakan. Abu Sufyan waktu itu masih musyrik. Siapa di sekitar Rasulullah, kata Raja Romawi ini? Kata Abu Sufyan, du'afa'ul qaum. Mereka adalah orang-orang, kebanyakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kekayaan. Tetapi apa kata Abu Sufyan? Benar ini adalah Rasul. Karena pasti orang yang bersama dengan Rasul, orang-orang fuqara. Dari dulu sampai datangnya Nabi dan Rasul ini. Hanya saja Raja Romawi ini tidak masuk Islam. Kita kembali kepada keterangan. Bersama Rasulullah orang kaya. Bersama Rasulullah orang yang paling miskin. Standarnya, barometernya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah. Apabila kita ingin mengikuti beliau, maka demikian barometer kita, tolak ukurnya seperti itu. Kita bersama dengan saudara-saudara kita karena ibadah kepada Allah, karena iman. Bukan karena yang lain. Kalau kita bersama karena ibadah, berarti kita ingin kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya keterangan ini. Sungguh ini adalah keterangan yang amat bagus bagi kita. Keterangan yang perlu kita camkan sedalam-dalamnya di kalbu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dengan hidayah dan istiqamah. Sampai kita dipertemukannya, dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai dari kalangan abrar, dari kalangan solihin, dari kalangan anbiya, wassiddiqin, wassyuhada, wassolihin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pula berkenan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Dari keluarga kita, anak istri kita, dari kedua orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga kita bersama mereka dalam karunia Allah di dunia ini. Dan dikumpulkan kemudian dalam keadaan bahagia di akhiratnya, di surganya. Dalam keadaan bersama-sama. Allahumma amin. Taqabbal minna. Innaka antas sami' da'wat. Ya Allah, terima. Kabulkan doa kami. Karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mendengarkan dan mengabulkan doa hamba-hambamu. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.